bakti itu dari tarbiyah dia selama ini. Kalau yang gak mikiri gini-gini, buru-buru sodako. Dipikirkan perut, mulut, perut, mulut, keluar ke bawah, terus lagi begitu. Dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia sudah. Ibunya masih hidup loh. Minta sesuatu kepada dia, gak dikasih. Gak dikasih. Allahumma sta'an. Ini anaknya gak soleh ya. Paham saya ini. Gak ada istilah. Ini bahasa Sunda apa enggak ini? Yang ini nih, yang sebelah sini nih. Yang ini, itu bahasa sebelah sana. Apa itu? Apa itu? Bahasa Jawa, bahasa Sunda itu? Nah itu apa yang terakhir? Yang di pojok bahasa apa itu? Hayo, hayo. Apa itu? Oh, bahasa Arab. Al-Muhim. Prinsipnya dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal harus ada dua persyaratan. Yang pertama ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dan yang kedua ibadahnya harus dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum melaksanakan sebuah ibadah, cek dulu ada dalilnya ataukah tidak, ada sunnahnya ataukah tidak. Kalau ada, amalkan. Kalau tidak, jangan diamalkan. Sandarannya bukan apa kata orang, apa kata alam, harus dengan dalil ayat atau hadis. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya secara global begitu ya masalah ibadah ya. Nggak tahu apa tuh istilahnya. Anak khawatir pada Sunda lah gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana Ustaz caranya mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, sedangkan orang tuanya tidak punya anak? Lah itu barokahnya punya anak ya ini. Makanya dikatakan dalam dikatakan anak itu merupakan nikmat. Anak itu merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, sebuah kenikmatan tersendiri. Tinggal kitanya ini nikmat dibikin bermanfaat untuk kita ataukah tidak dengan tarbiyah tadi. Ya beda, yang punya anak sama enggak punya anak. Kalau enggak punya anak ya mohon maaf, enggak bisa memanfaatkan anaknya itu seperti ini. Ya harus cari anak. Iya, ya harus cari anak. Kalau dengan yang pertama enggak punya anak, cari yang kedua. Dan yang dimaksud dengan anak itu anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak bawaan, bukan anak adopsi, anak kandung. Iya, kalau enggak punya anak, jangan berleha-leha. Jangan berleha-leha putus ternyata. Segera punya anak. Kalau yang ini enggak punya anak, bilang sama dia, saya harus punya anak. Nah, kalau gak bisa, ya bisa punya anak. Barakallahu fikum. Ya harus nyari lagi ya. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW pada masanya, ada seorang laki-laki datang kepada beliau menanyakan tentang si fulana. Ya gini. Ya, ini cantik lah orangnya. Cuman dia gak punya, gak bisa melahirkannya Rasulullah. Ini dia mandul. Beliau menoleh. Berpaling gak mau menjawab. Ya Rasulullah, apakah bisa menikahi dia? Begini lagi. Ya Rasulullah. Mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang wadud, yang sayang suami, sayang anak-anaknya. Al-walud, yang banyak anaknya. Nah, yang subur, sebab aku berbangga dengan kalian nanti di yaumul qiyamah.